أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن سبيل عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى berfirman tentang menjelaskan عناد المكذبين, pembangkangan orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tutla alaihim ayatuna, ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka yang menggambarkan jujurnya, benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka menjawab, qad sami'na, kami telah mendengar. Lau nasya'u laqulna mithla hadza, kalau seandainya kami berkehendak, saya kami akan mengucapkan seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin, ini yakni Al-Qur'an adalah lembaran-lembaran cerita-cerita orang-orang terdahulu saja. Wa hadza min inadihim wa dzulmihim, ini merupakan kesombongan mereka, kezaliman mereka, penentangan mereka. Wa illa faqad tahaddahumullah ayatu bi surati mithlihi min mithlihi, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat semisalnya. Wa ad'u man istata'u min dunillah, mereka dipanggil, ditantang siapa saja yang mampu, yang membikin satu surat selain Allah Subhanahu wa taala. Fa lam yaqdiru ala dzalik wa tabayyana 'azzuhum, maka mereka pun tidak terlihat, tidak nampak, tidak mampu untuk melakukan hal itu. Maka jelaslah kelemahan mereka, tidak mampu. Hadzal qaul shadir min al-qa'il min hadzal qa'il mujarrad da'wa kazzabahul waqi', ucapan yang mereka ucapkan ini adalah pengakuan-pengakuan saja, didustakan dengan keadaan yang ada. Qad 'alima annahu sallallahu alaihi wasallam ummiyun la yaqra' wa yaktub, dan mereka sudah tahu, sudah paham bahwa Nabi SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Wala rahala liyadarris min akhbaril awwalin, tidak pernah Rasulullah SAW pergi untuk belajar membaca ya, atau mengkaji dari akhbarul awwalin, kabar berita orang-orang terdahulu. Fa tabihadzal kitabil jalil, sehingga datanglah Al-Quran yang mulia ini. Alladzi la ya'tihil batil min bayni yadihi, yang mana Al-Quran tidak ada tercampuri kebatilan, baik dari dirinya atau dari orang yang belakang atau depan atau samping. Al-Quran datang dari Allah, Allah turunkan, min hakimin hamid. Nah, والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.